Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bijahi nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada rasul harfin ketiba yutab abad al-aminim dahrat dahirin amma ba'du. Qala al-musannif al-syeikh al-allama Muhammad ibn Qasim rahimahullah ta'ala rahmat al-abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fiddarini amin ila qawlihi. Sekarang kita masuk ke pembahasan wa yajtanibu wujuban qadil hajati istiqbal al-qiblah. Istiqbalul qiblah yaitu adab-adab seseorang ketika membuang hajatnya atau membuang hajat baik air kecil maupun air besar. Tapi sebelum kita membaca kitab Fathul Qaribul Mujib, maka kita akan membaca sedikit ringkasan tentang adab-adab istinja yang ada di dalam kitab Al-Aham karya daripada Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Qah dari Madinah. Al-Aham daripada Mukhtasar Kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Di sini disebutkan Sunanul Istinja'i Kathiratun. Jadi biar gampang baca kitab Fathul Qarib, kita baca dulu kitab ini sebentar. Sunnah-sunnah istinja. Ini jadi rangkuman yang akan kita bahas nih di sini. Sunnah-sunnah istinja itu kathirah, banyak. Jadi sunnah-sunnah jika kita istinja, baik itu istinja buang air kecil ataupun buang air besar, itu kathiratun banyak. Yang pertama itu an yu'iddal ma'a wal ahjara qabla al-istinja, menyiapkan air dan batu sebelum istinja. Ini sunnah yang pertama. Jadi batu dan air itu disiapkan terlebih dahulu. Itu sunnah ya. Jangan kita istinja loh baru nyari batu, habis itu baru nyari tisu, baru nyari airnya. Jadi kalau mau masuk kamar mandi itu, kalau di bandara atau di mal-mal, itu dicek dulu kloset itu airnya ngalir apa tidak. Jangan main masuk, pas mau cebok airnya gak ada. Airnya bingung, mau ngambil tisu toilet habis tisunya. Ternyata dia masuk WC yang rusak. Kan? Jadi sunnahnya itu apa? Menyiapkan air dan batu terlebih dahulu, atau dipastikan di klosetnya kalau kita berpergian itu airnya ngalir jalan, tisunya ada. Nah, kita tidak tahu apa tisunya ada atau tidak itu di beberapa bandara atau di mal-mal atau di pusat perbelanjaan yang lain. Ini sunnah yang pertama. Yang kedua al-itar. Itar itu 3 kali. Membasuh beristinjaknya itu 3 kali. Kalau air berarti dengan 3 kali cebokan. Itar bukan 3 kali. Maksudnya witir, ganjil. Maaf. Maksudnya ganjil. Jadi disunahkan untuk cebok itu berhentinya pada hitungan yang ganjil. Jadi misalnya ganjil itu 1, janganlah kalau 1 itu kan belum tentu bersih kan. Berarti minimal 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Jadi jangan sampai genap. Itu sunnahnya saja. Ya, sunnahnya jadi untuk cebok itu kan ganjil, dapat pahala berarti. Karena definisi sunnah adalah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu definisinya. Definisinya seperti itu. Jangan seperti tetangga sebelah, sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan masuk neraka. Itu tetangga sebelah itu. Contohnya apa? Celana cingkrang. Celana cingkrang itu sunnah. Memang ajaran kita sunnah. Tapi ya, dalam definisi kita sunnah itu dilakukan dapat pahala. Kalau orang enggak pakai celana cingkrang ya enggak apa-apa, enggak dosa. Karena apa? Memang definisi sunnah seperti itu. Lah kalau tetangga sebelah itu kalau enggak pakai celana cingkrang masuk neraka kata dia. Nah, ini kan sudah apa namanya? Sudah jauh dari definisi yang sebenarnya. Dan juga di dalam hadis juga disebutkan ma'as para minil izar minal ka'bain fa finnar. Jadi kalau pakai celana, pakai sarung di bawah mata kaki itu di dalam neraka. Itu landasan hadis, landasan dalil cingkrang itu sunnah. Cingkrang itu adalah memakai celana, rok, sarung di atas mata kaki. Tetapi kita lihat dulu sebabnya kenapa. Jadi hadis ini masih am, masih mutlak. Ditakidkan masuk neraka apabila dia niat pakai sarung, pakai celana itu sampai bawah, sampai ke belakang, sampai apa nyapu lapangan, itu untuknya sombong. Jadi orang dulu itu pakai baju yang kan di film-film Romawi itu kan yang ratunya itu kan bajunya panjang 5 km. Kan berarti kan melebihi apa namanya mata kaki. Itu digunakan untuk kesombongan, sombong. Ini loh aku ratu, ini loh aku raja kata dia. Pakai jubah panjang sampai ngepel lapangan. Lah ini yang tidak dibolehkan itu seperti itu. Jadi kalau dia sombong, jangankan sepanjang itu. Pakai celana saja sampai ke bawah celana, enggak nyentuh lantai. Tapi niatnya sombong, maka haram. Masuk neraka. Karena dia sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga yang di hatinya ada sebesar biji zarah daripada kesombongan. Itu. Tapi kalau apa namanya, kalau enggak ada niat sombong, enggak apa-apa. Itu sunnah yang kedua. Itu ganjil. Sunnah yang ketiga, al istinja'u bil yadil yusra. Dia istinja itu menggunakan tangan kirinya. Jadi dia istinja itu menggunakan tangan kirinya. Jadi tangan kanannya dia cebok pakai apa? Pakai canting atau pakai tisu? Pakai canting berarti lah tangan kirinya itu yang menyentuh kemaluannya. Dia kalau pakai batu berarti pakai tangan kirinya. Tapi saya kidal Habib, gimana? Ya, walaupun dia kidal, apa itu makan pakai tangan kiri juga? Kan tidak. Walaupun dia kidal, dia tetap harus tangan kiri. Jangan berarti dia kidal lalu dia cebok pakai tangan kanan. Akhirnya dia megang Quran pakai tangan kanan, dia berzikir pakai tangan kanan. Nah, berarti kan kurang adabnya. Lalu sunnah, ini sunnah-sunnah istinja. Sunnah yang keempat, al-i'timadu alal isbil musta fid duburi idza stanja bil ma'i. Jadi kalau kita istinja itu ketika kita cebok pakai air, maka disunahkan maaf ini karena menjelaskan saja, kalau kita membersihkan bagian dubur itu pakai apa namanya tangan kiri, pakai jari tengah. Ini sunnahnya. Biasa kan kita semu tangan kan. Nah, sunnahnya itu cukup ini aja apa jari tengahnya saja, tangan kiri. Ini sunnahnya. Jadi ketika cebok tangan kanan pakai air, tangan kiri basuh kan digosok-gosok pakai jari tengahnya. Tapi susah deh, belum terbiasa. Enggak pakai semua tangan boleh. Karena ini hukumnya sunnah. Lalu yang kelima, ini bagi laki-laki, oh perempuan juga. An yakhudha farjahu baina isba'aihi as-sabbabati wal wusta. Ini sunnah ya. Sunnah-sunnah istinja yaitu mengambil kemaluannya, memegang kemaluannya antara dua jari, yaitu jari telunjuk as-sabbaba itu telunjuk, wal wusta jari tengah. Jadi begitu diurut begitu, dipegang seperti itu. Jadi baru dicebok pakai air. Nah, kalau perempuan tinggal dibayangkan sendirilah. Jadi begitu cara sunnah itu seperti itu. Sunnah Habib Ali ini jorok yang ngomong. Ini bukan masalah joroknya, kita bahas fikihnya. Jadi kalau dalam masalah hukum itu harus semuanya terbuka. Kalau dikit-dikit malu ya Imam Syafi'i enggak bisa meneliti masalah haid nanti. Karena kan malu perempuan menceritakannya. Masalah fikih paling masalah haid yang paling mendetail itu mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab lain tidak. Mazhab kita Imam Syafi'i yang paling mendetail. Karena Imam Syafi'i itu istrinya banyak. Beliau nikah itu istri banyak, bukan kayak orang zaman sekarang kawin. Bukan, beliau nikah kenapa? Karena untuk meneliti darah haid. Beliau tidak bisa meneliti darah haid kecuali beliau cek sendiri. Makanya beliau nikah, istrinya banyak. Tujuannya itu tadi, ngecek darah haid istrinya satu persatu. Lah metode ini di dalam mazhab kita dinamakan al-istiqra. Namanya istiqra. Wah, anak pengen ikut Imam Syafi'ah, kawin banyak. Udah selesai. Penelitian darah haid sudah berhenti, sudah selesai di dalam mazhab Imam Syafi'ah. Berhenti, jangan ikut-ikut. Orang sekarang banyak nyari alasan. Yang keenam, sunnah yang keenam, taqdimul ma'i lil qubuli likai la tatanajjas yaduhu athna atanqihi tanqiyatid dubur. Jadi kalau kita istinja, kubul dan dubur itu sama-sama kotor, maka dahulukan membersihkan bagian kubulnya. Nah, itu ya, udah tahu kan kubul itu artinya apa? Dubur bagian apa? Jadi disunnahkan mendahulukan untuk membersihkan bagian kubul. Biar apa? Biar ketika membersihkan bagian dubur tidak kena najis. Jadi kalau dia bersihkan duburnya dulu, kubulnya belum, nanti kan tangannya itu kan kena tetesan-tetesannya. Atau masih ada yang melekat-melekat di ujung kubulnya laki-laki itu kena tangannya. Nah itu sunnahnya seperti itu. Perempuan bagaimana? Sama perempuan. Disunahkan bagian kubulnya, baru bagian duburnya. Loh, perempuan kok ada kubul lah? Ya pokoknya begitulah. Itu sunnah yang keenam. Yang ketujuh, dah lanjut. Taqdimul istinja'i alal wudu. Jadi mendahulukan istinja baru wudu. Ini sunnah-sunnah istinja ini. Jadi kalau kita bingung ini, istinja dulu apa wudu dulu? Ya istinja dulu lah, karena kalau wudu nanti istinja batal wudunya. Kan begitu. Jadi taqdimul istinja' alal wudu. Nomor 8. Dalku yadihi bil ardi wa ghasluha ba'dahu. Ini sunnahnya. Menggosok-gosok tangannya di atas tanah lalu dicuci. Wallahu alam, ini maksudnya apa? Apa tujuannya seperti apa? Yang jelas sunnahnya tangannya setelah itu digosok-gosok di atas tanah. Ini berarti orang dolok-dolok ini yang istinjaknya di atas tanah, gali lubang, buang di situ, tutup lagi. Ini orang dulu seperti itu. Lalu yang ke-9, nadju farjihi wa izarihi bil ma. Jadi dibersihkan apa namanya? Siapa itu? Dimatikan aja nanti. Nadju farjihi wa izarihi bil ma, yaitu memercikkan air ke kemaluannya dan juga ke sarungnya. Jadi dipercikkan dulu. Jadi kemaluan dan sarungnya dipercikkan dengan air. Lalu yang ke-10, sunah yang ke-10 yaitu membaca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin faraji minal fawahis. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada penyakit nifaq, penyakit munafik, dan jagalah kemaluanku dari perbuatan yang jelek, ya. Jadi jagalah kemaluanku dari perbuatan yang jelek. Itu doa ketika istinja itu seperti itu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari perbuatan munafik, wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi minta kepada Allah, minta agar dijaga kemaluannya. Ya, jangan malu. Zaman sekarang ini kita sudah berusaha menjaga, tapi karena tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik, di pertengahan jalan didatangi sama laki-laki yang hidung belang lalu berbuat tidak senonoh. Kan banyak kan di televisi itu, dibegal, diperkosa, dibunuh, na'udzubillahi min dzalik. Sampai kemarin beritanya itu untuk menghilangkan jejak dicor mayatnya itu. Jadi dimasukkan ke dalam bak mandi, bak mandinya dicor. Jadi di dalam jenazahnya itu disemen sama dia. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan. Nah, berikutnya adab qadail hajah fil makan al-mu'addi qadail hajah. Jadi adab-adab untuk membuang hajat, adab-adab buang hajat di tempat yang disediakan untuk buang hajat. Jadi buang hajat ini tempatnya dua. Jadi kita buang hajat di tempat yang memang disediakan untuk buang hajat. Seperti apa? WC. Ya, WC. Yang kedua, buang hajat di tempat yang awalnya bukan untuk tempat buang hajat. Nah, bukan untuk buang hajat. Jadi contohnya apa? Udah kebelet, akhirnya buang air di bawah pokok. Nah, kan? Udah kebelet, dibuang air di bawah jembatan. Kan bisa jadi udah kebelet. Atau biasa supir-supir truk, bawa truk jauh-jauh, udah kebelet mau pipis, airnya kencing sambil jalan. Nah itu bagaimana? Nah itu pembahasan setelah ini. Sekarang yang dibahas adalah adab-adab buang air, buang hajat di tempat yang memang disediakan untuk qadha hajat. Seperti WC dan lain-lain. Atau di samping sungai ini kan banyak itu kayu-kayu yang diseng-seng hijau itu. Boleh buang air di sini? Hah? Kalau buang air kecil mungkin ya lah ya. Kalau buang air besar ya ngamuk orang. Siapa buang emas nih? Tapi di sungai Kapos itu banyak saya kuning-kuning mengambang. Tergantung tempatnya lah. Nah ini adabnya ini. Jadi tempat yang memang disediakan untuk qadha hajat. Yang pertama, lubusun na'lain. Anggaplah WC lah ya. Anggaplah WC. Lubusun na'lain. Adab yang pertama yaitu make sendal. Jadi make sendal itu adab ibu sekalian. Jadi sedia belilah sendal swallow. Cuma 10.000, 15.000. Khusus untuk di kamar mandi. Khusus kamar. Kenapa? Hukumnya sunnah. Biasa sunnah. Tapi beli yang anu, yang keset. Maksudnya enggak licin. Beli sendal bekas. Cuma di kamar mandi. Akhirnya kepleset. Mati. Kenapa mati? Kepleset. Sendalnya terlalu licin. Nah, belilah sendal yang bagus, yang keset. Kenapa? Sunnah. Yang kedua, satru ra'as. Ini kalau enggak mandi, disunahkan menutup kepala. Jadi tutup kepala, kalau laki pakai songkok, kalau perempuan ya pakai apapun terserah lah. Pakai handuk ke, pakai kain ke, pakai tisu ke, apa ke. Kenapa bisa demikian Habib? Karena WC itu markasnya jin dan setan. Makanya ketika masuk WC kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin setan laki-laki dan jin setan perempuan. Jadi setan itu ada laki, ada perempuan juga. Apakah cantik Habib? Ini enggak tahu sih, enggak pernah ketemu. Jadi ada laki dan ada perempuan juga. Lah, mereka itu suka masuk ke tubuh manusia lewat kaki dan kepala. Makanya kalau ada yang kesurupan-kesurupan itu diusirnya lewat kepala, kakinya ditutup. Biasanya jempolnya dipegang, pegang kuat, atau dipakaikan kaos kaki, atau ditutup pakai kain. Kalau rukiah-rukiah itu seperti itu. Jadi disedot jinnya itu dari kepala. Nah, ustadznya pun bacalah di dekat kepalanya. Muntahlah dia, keluarlah jinnya tersebut. Kenapa? Karena jin itu masuk ke tubuh manusia kebanyakan lewat bawah dan lewat atas. Jadi ketika masuk WC ditutup, bawah pakai sendal, atas pakai selongkok, aman. Kecuali masuk angin. Kalau masuk angin bukan lewat bawah, bukan lewat atas. Nah itu, jadi tutup kepalanya, sunnah saja. Tapi misalnya lupa, bagaimana ini lupa ini? Nah, maka ambil tangannya, tutup gini. Itu sunat itu. Saking dianjurkannya untuk menutup kepala di dalam WC. Yang ketiga, adzikru indad dukul, yaitu ketika masuk kamar mandi itu mengucapkan bismillah. Jadi bismillah dulu. Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Sudah disebutkan tadi, ya kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Enggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Wamina rijisi, dan dari perkara-perkara yang jorok, an najis yang najis. Ya. Yang keempat, takdimu yasari indad dukhul, mendahulukan kaki kiri ketika masuk, dan yang kelima, mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Jadi masuk WC pakai sendal, pakai tutup kepala, langkah kaki pertama yang masuk ke dalam WC adalah tangan kiri, jadi tangan kiri dulu, kaki kiri dulu masuk, baru kaki kanan. Tapi ini udah kadung duluan, Beb. Lupa, karena baru pertama kali ngamalkan sunnah. Langsung pakai kaki kanan, udah masuk semuanya. Gimana? Untuk mengalahkan setan, mujahadah namanya. untuk mengalahkan setan itu keluar lagi, masuk lagi pakai kaki kiri. Kan Buya pernah nyebutin waktu murid kemarin. Jadi ketika masuk lupa, saya tidak mau kalah sama setan. Keluar lagi, masuk lagi pakai kaki kiri. Terus gitu sampai terbiasa. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Begitu juga ketika keluar. Ketika keluar, kita dahulukan kaki kanan. Ya. Yang keenam, sunnah yang keenam, ada muhamli dzikrillah, tidak membawa nama-nama Allah, tidak boleh. Masuk kamar mandi, bawa HP, HP-nya wallpaper-nya namanya Allah. Tidak boleh itu. Terus bagaimana? Matikan. Kalau udah kadung dibawa, misalnya di mall, tak mungkin atau uang dicuri waktu. Nah, dimatikan HP-nya. Jadi HP, bagaimana Habib? HP di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Apakah boleh dibawa ke dalam WC? Jawabannya, kalau dinyalakan, dia nyala, hidup, ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ada tulisannya, itu tak boleh masuk kamar mandi. Tak boleh. Ya. Tapi kalau dia mati, tidak dihidupkan aplikasinya, jadi cuma biasa saja, bukan Al-Qurannya, aplikasi-aplikasi WhatsApp, apa itu, maka hukumnya boleh. Apa dalilnya? Ada dalam fatwa ulama Saudi Arabia. Ada yang mengatakan tak boleh gini. Di dalam Quran kita, di dalam kepala kita, dia kan ada Al-Quran. Ada ya? Walaupun dah hafal 30 juz, paling tak hafal surah Fatihah, surah Al-Ikhlas. Ya, kamu hafal semua surah Fatihah. Berarti kan ada Al-Quran. Lah, apa kita masuk ke dalam WC? Apakah kita masuk ke dalam WC itu harus kita keluarkan dulu isi otak kita? Keluarkan dulu, baru masuk. Kenapa? Karena ada Al-Quran di dalam otak saya itu. Apa seperti itu? Kan tidak. Kenapa? Karena dia tak nampak. Tidak nampak. Yang tak boleh itu yang masuk dalam WC nyebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu yang tak boleh itu seperti itu. Nah, sama dengan HP itu seperti itu. Nah, ya. Jadi tidak boleh membawa nama Allah. Alasannya kenapa? Ya kamar mandi itu kan tempat kotor, tempat najis, tempat terbukanya aurat. Jadi tidak layaklah kita bawa nama Allah. Berzikir bagaimana, Beb? Kalau zikir dalam hati tidak apa-apa. Tapi kalau menyebut itu yang tidak boleh. Pokoknya jangan sampai nama Allah terdengar dan terlihatkan di dalam kamar mandi. Au kulli mu'azzamin. Atau setiap nama-nama yang agung. Seperti nama Muhammad. Walaupun bukan nama Nabi. Ada nama laki dia. Nama lakinya Muhammad. Dibawalah nama laki dia itu. KTP-nya tulisannya Muhammad. Nah ini tak boleh. Kenapa nama yang mulia ya, atau nama ulama kasmi nabiin disebutkan nama nabi au salehin nama-nama orang soleh masuk kamar mandi bawa foto Buya Yahya itu apa foto Buya atau orang kenapa biar berkah biar setan tak masuk tubuh saya tidak bisa tidak boleh hukumnya atau nama raja yang soleh raja soleh tak korupsi boleh. Foto Pak Miji bagaimana? Ya kalau menurut ibu-ibu soleh ya tidak boleh. Wa mithluhu al-kutub al-ilmiyah. Dan yang sepertinya juga kitab-kitab. Kitab fiqih dimasukkan di dalam al-WC. Kitab tidak boleh. Termasuk apalagi Al-Quran. Kitab hadis juga tidak boleh. Pokoknya yang mulia-mulia tidak boleh. Wa asma'ul ulama. Dan apa nama-nama ulama, namanya doang. Ada kertas namanya Habib Ali Al-Hinduan. Ah, jangan nanti bawa masuk kamar mandi, nanti tersedak namanya. Kan jadi tidak boleh, nama ulama itu tidak boleh. Itu adabnya. Fa in saha, kalau lupa bagaimana hukumnya, Beb? Kalau lupa, wa adkhalaha dan dia masuk kamar mandi bawa itu semua, bawa Quran atau HP, tadi baca Yasin lupa dimatikan masih hidup atau nama-nama ulama atau bawa kamar mandi di dompetnya ada foto Buya misalkan. Ya, itu bagaimana? Wa amkanawanya pun haras. Kalau dia bisa keluar, keluar. Misalnya kalau di dalam rumah kan mungkin kan bawa apa tiba-tiba ada apa Yasin atau Ratib di dalam poci keluar kan keluar dulu taruh di mana di dapur di apa gitu baru masuk kamar mandi kalau bisa keluar atau di mall ada kawan yang di depan nih tolong pegangan dulu aku masuk kamar mandi ah itu boleh wa amma idza lam yastati kalau enggak bisa bagaimana enggak bisa ini udah kebelet betul udah Udah posisi dah jauh kok dah keluar. Nah, itu bagaimana? Dhamma ala dzalika syai' biyadihi. Maka dia pegang benda itu dengan tangannya, dipegang sama dia. Kaidah kalihi fil jab, seperti dimasukkan ke dalam sakunya atau ditutup dengan sesuatu. Jadi kalau udah kandung itu dipegang, jangan sampai tertutup. Misalnya nama Allah, pegang dengan tangannya itu, pegang, jangan sampai terbuka. Nah, itu adab yang keenam. Adab yang ketujuh yaitu al-julus. Duduk, jangan kencing mancang. Tidak boleh. Jadi duduk, baik itu buang air besar, apalagi buang air kecil, duduk. Tidak boleh berdiri. Karena kalau berdiri itu nanti ada sisa-sisa pipisnya itu masih ada di dalam kemaluan. Tanpa kita sadari nanti ketika keluar dari kamar mandi, dia akan keluar. Setetes, dua tetes. Kena ke celana, kena ke sarung, najis. Bawa sholat tanpa kita sadari, sholat kita tidak sah. Yang kedelapan, an la yatakallam, disunahkan tidak berbicara. Tidak boleh ngomong kamar mandi, apalagi nyanyi-nyanyi, joget-joget, loncat-loncat. Ngomong kamar mandi. Ya. Ngobrol sama kawannya, tidak boleh. Hukumnya bagaimana, Beb? Sini sebutkan. Hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh di sini. Yang dimakruhkan itu adalah hala khurujil kharij. Ketika keluar gitu loh. Yang dimakruhkan itu ketika keluar najisnya itu. Jadi pas buang air besar, pas keluar emasnya. Nah, itu yang dimakruhkan itu di situnya. Ngobrol itu pas di situ. Ketika buang air pas mancal, pas keluar airnya, di situlah yang dimakruhkan tidak boleh berbicara. Enggak boleh, hukumnya makruh, berkurang pahala. Itu ya. Ini ada yang nanya, gimana, Beb? Saya kebiasaan saya di kamar mandi nyanyi-nyanyi, megang sikat gigi, koyal jadi pemain Korea. Kan banyak seperti itu. Ketawa-ketawa bukti. Ya, itu bagaimana? Tadi itu hukumnya makruh. Lama-lama di kamar mandi juga hukumnya makruh. Yang kesembilan, an la yandura ila sama. Ini sunnah. Tidak melihat ke atas. Sunnahnya enggak boleh melihat ke atas. Au ila farjihi, atau melihat ke kemaluannya. Au ila ma yakhruju minhu, atau melihat yang keluar darinya. Jadi yang kuning-kuning itu tengok sama dia. Lurus ke bulat sebenarnya. Nah, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Walakin yanduru amamahu, tapi sunnah lihat ke depan. Oh, cebok gimana? Ya cebok saja udah. Kan udah terbiasa, udah biasa. Sunnahnya betul. Lalu yang ke-10, sunnahnya al-i'timadu ala rijlil yusra. Jadi bersandar dengan kaki kiri, wa takunul yumna mansubah, kaki kanan agak dikedepankan, agak dilebarkan. Nah, ini sunnahnya seperti itu. Jadi contohnya begini. Jadi kalau kita buang air kecil atau air besar, sunnahnya kita bersandar bertumpu dengan kaki kiri kita seperti ini. Nah, ini ya, kaki kiri. Nah, kaki kanan dimansubah, agak naikkan gini. Jadi kita tuh seperti duduk di atas kaki kiri kita. Habis itu kita manca-manca lah. Ini sunnahnya seperti ini. Nah, itu nanti disebutkan hikmahnya itu. Karena kalau lambung itu urat kiri apa terpokoknya segala sunnah Nabi itu ada hikmahnya. Itu sunnah seperti itu. Makanya anak tuh sebenarnya kurang setuju koset-koset yang duduk itu. Karena apa? Tidak mengamalkan sunnah. Iya. Sementara kita mau duduk nyongkong, jongkok, itu ditulis jongkok disilang merah gini di mall. Tak boleh katanya. Ya. Sementara kita mau mengamalkan sunnah. Kalau anak sih tidak mau, kenapa? Kalau duduk, pantat kita kan kena bagian itu. Berarti kena kuman orang lah. Mau ada yang sikit kurap, sikit panu, sikit ini, melekat semua di paha gitu. Kalau duduk, ya kan? Kita tidak tahu pantat-pantat orang. Ini sunnah seperti itu. Ya kan? Orang sebelum kita kan duduk. Sebab itu. Lalu kita masuk duduk lagi di situ. Orang sebelumnya kebetulan sakit kurap. Nah, betul lah kurap kita. Kisah ya. Ah, yang sakit galer tak sembuh-sembuh. Nah, sunnahnya seperti itu. Ini hukumnya sunnah. Bukan Habib Ali nyuruh. Tidak. Anlaya besuk. Sunnah berikutnya. Enggak boleh meludah. Meludah enggak boleh. Hok cuy. Apalagi meludah ke bagian kotorannya. Dalam kitab taklim-taklim bisa menyebutkan gigi kuning seperti itu. Meludah kan. Allah ya'bas biadihi. Tidak boleh main-main dengan tangannya. Jadi saking lama nyembung air, kemaluan jadi main-main sama tangan. Ini hukumnya makruh. Ini dalam kitab loh ya, bukan saya yang ngomong ini. An la yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ardi syai'an fasi'a. Tidak boleh apa namanya mengangkat bajunya sampai lebih jauh daripada bumi sedikit demi sedikit. Jadi dibuka pelan-pelan tidak boleh, langsung buka aja. Sunnahnya seperti itu. Ini sunnahnya. Yang ke-14, anyus bila tawau inda faraghi syai'an fasi'an qablan tusabi. Jadi ketika selesai buang hajat itu menurunkan bajunya pelan-pelan. Gitu ya. Jadi ketika buka baju langsung jangan sek gitu. Jangan kalau dia pakai gamis, nah kalau dia pakai celana bagaimana? Ya bukalah pelan-pelan. Jangan buka seruk gitu. Jangan. Itu sunnahnya seperti itu. Begitu juga ketika selesai diturunkan atau dipakai celananya pelan-pelan. Jangan begitu anu srek langsung gitu. Ya. Akhirnya kena ke gaspor ikat pinggang luka akhirnya kan. Yang kelima 15 an yastabri istibra. Istibra itu begini, berdaham. Gitu. Jadi ketika istinja disunahkan itu berdaham. Itu namanya bukan. Istibra itu seperti ini. Berdaham juga disunahkan. Sunnah berikutnya tanahnuh, berdaham. Istibra itu maaf nih contoh, jika ini kemaluan laki-laki, perempuan tinggal dianalogikan. Jadi diurut. Diurut 3 kali. Sambil berdaham. Agar apa? Untuk mengeluarkan sisa-sisa air najis atau air kencing yang masih ada di dalam kemaluan. Jadi kalau ini dilakukan, maka dia akan selamat dari kencing batu. Itu sunnah seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Pakai tangan kiri. Itu namanya istibro. Cara-caranya itu tadi. Tanah nuh dengan berdaham. Lalu bi'imrari isbeliyad yusro. Itu dengan diurut kemaluannya itu dengan tangan kirinya. Urut. Ya. Lalu dengan sampai tiga kali, barulah sampai bersih. Setelah itu sunnah yang terakhir, nah kalau perempuan caranya sama. Sunnah yang ke-16, anyatia bidu'ail furuj. Ketika keluar dari kamar mandi, pakai kaki kanan, baca doa, ghufranaka 3 kali, ghufranaka, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani. Segala puji bagi Allah. Kufrolah keampunanmu. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan aku segala penyakit dan memberikan kesehatan atau afiat kepadaku. Itu doanya seperti itu. Karena ketika kita nahan kencing, nahan berak, nahan ini sakit kan. Ya Allah lama ngantrian. Biasa kan santri gitu. Pas buang air, ngantri 5 orang. Kalau di sini mah santrinya sedikit. Kami di Dalwa itu santri 7.000 orang. Kamar mandinya sedikit. Pas mau buang air. Ya Allah. Nah, ini berapa orang ngantri? 4 orang. Ini berapa orang? 3 orang. Ini berapa orang? 6 orang. Cari yang paling sedikit. Rata-rata paling sedikit itu 4 orang, 6 orang. 4 orang, 5 orang. 1 orang mandi 15 menit. Jadi kita nahan buang air itu 1 jam lebih. Pas selesai buang air. Ya Allah. Nikmatnya. Nah, itu maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Anak itu di pondok Dalwa itu buang air itu jam 3 subuh. Jadi jam 3 subuh bangun tahajud udah keluarkan dulu semuanya. Biar apa? Sampai malam enggak buang air. Jadi enggak perlu ngantri lagi. Jadi udah diatur, perut udah paham, jam 3 subuh buang air. Jadi udah diatur semuanya. Jadi santri itu melakukan segala sesuatu biar hidupnya enak di pondok. Di rumah dia tidur di ranjangnya empuk, pakai anu di pondok ada yang penting tidur-tidurlah. Ya, di mana bisa tiduran? Di rumah tidur duduk enggak bisa. Di pondok tidur berdiri, itu legenda. Anak santri itu tidur biasa, tidur terentang biasa. Ada lagi tidur duduk, duduk begini tidurnya. Bisa tidur, hebat itu santri. Ada lagi yang legend, disuruh berdiri, dihukum berdiri, tidur dia nyandar. Loh kok tidur? Ada lagi berdiri enggak nyandar bisa tidur. Rahmat ini. Berdiri bisa tidur dia. Dan tidak jatuh-jatuh. Subhanallah. Itu perlu perjuangan keras. Itulah namanya santri. Sekian dari kami. InsyaAllah adab-adab buang air di tempat yang terbuka akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika buang air. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita.